di syurga. Suami panah barang, habis barang rumah jadi rosak. Nasib baik panah barang, suami tak pukul saya, pukul barang. Dia seorang yang balik, yang baik penyayang. Baru-baru ini ada berlaku sisi faham. Adik ipar saya tanya, makan ke belum? Lepas tu mak mentua saya kata, buat apa tanya? Tak apa tanya dia. Lepas tu saya rasa hatilah dengan sifat sikap mak mentua. Saya katakan laki suami lepas ni, abang patut lebihkan keluarga abang. Lepas tu suami saya naik angin. Dah mana soalan? Tak ada soalan. Jawabnya tak payahlah naik-naik angin. Eh? Ha. Dan kalau dapat suami yang naik angin, kita jangan we naik angin dia. Tu cara dia. Tak ada orang nak orang puan nak laki naik angin. Nak? Ha. Kita tanya, memenak tak ada laki sekarang? Nak cari bini eh? Tapi dia jenis tak boleh lambat selih naik angin. Orang tak mampu belaka. Nak? Tiba-tiba dapat suami yang jenis naik angin. Maka dah kita dapat ke kita dah. Takkan lagi tohuk tu laki dah larut. Terimalah dia sebagai suami. Dah patut. Mesti ada sebab dia naik angin. Jangan we naik angin. Cakap amolek-molek. Jangan potong angin orang panggil. Nak? Ha, jenis potong dia ada manusia ni jenis baik dia lain. Tapi tak boleh potong angin. Ada kok. Neh? Ha. Sebut lagi manusia. Neh? Tidak sempurna. Tahu dah sebab apa dia naik angin? Ha, kita jaga jangan we naik angin. Nak? Ha. Apakah maksud ayat ni Allah masaddid imani? Wahfah. Wahfah zuhu fi hayati. Wa inda wafati. Wa ba'da mamati. Ya Allah ya Tuhan, kemaskan atau tegakkan iman kami atau tetap biar kemah kami. Dan jaga peliharalah iman dalam hidup kami dan selepas dan ketika kami nak mati dan selepas kami mati. Ha. Apa makna ayat ini? Allah masalli ala sayyidina Muhammad mada mati solah. Mada mati solah ni pula. Mada mati solah. Selama kekalnya semayang. Ha. Maknanya berilah kemuliaan dan kasih sayang ke rahmatmu kepada Nabi Muhammad mada mati solah. Selama mana semayang itu ada. Ha. Mada mati barakah. Selama kekal adanya keberkatan. Mada mati rahmat. Selama adanya rahmat. Wasalli ala ismi Muhammadin fil asma. Dan selawatkan nama Muhammad pada nama-nama. Wasalli ala Muhammadin jasadi fil ajsad. Dan maha selawatkan Nabi Muhammad akan jasadku pada segala jasad. Muhammadin fil arwa. Arwa ni? Tak tahu ni. Arwa. Benda arwa. Muhammadin fil kubur dalam kubur. Benda ni. InsyaAllahumma. Itu tulis Rumi ni tak? Salah pula tulis. Humma syallah. Pastu. Pas. Eh ni. Pastu baca surah. Ingat agak-agak pastu. Tulis-tulis molek. Tulis dengan jauh. Tulis Rumi dengan kita-kita salah.